Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim bimbingan membaca Al-Quran. Baik, di 85904785 nanti kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak mencoba. Untuk pagi ini kita awali dari surah terakhir ya, dari An-Nas, dari awal, dari akhir kembali ke awal ya. Untuk pembacaan Al-Mushaful Murattal untuk hari Kamis insyaallah nanti surah Yusuf diawali dari ayat 1 sampai ayat 36 ya. Surah Yusuf diawali dari ayat 1 sampai ayat 36. Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, sebelum kami menerima tirhan pagi ini, banyaknya permintaan untuk mengulang kembali pelajaran tajwidnya. Baik, ya, kita urut kembali pelajaran tajwid diawali dari halaman ke-7 buku wajib yang ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Ini juga tengah kami bikin dalam animasi film dan PowerPoint ya. Jadi nanti di saat pelatihan untuk ibu dan bapak yang ingin menjadi pengajar profesional di bidang tajwid bisa memiliki software-software dan catatan-catatannya untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pemahaman ya kepada jamaah atau siswa-siswinya, santri-santriawan. Baik, di halaman ke-7 ini pasal yang pertama ini menjelaskan bagaimana caranya membaca ta'awudz, basmalah dan surat ya. Ta'awudz ini tentu ta'awudz a'udzubillah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basmalah adalah bismillah ya. Ini cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat ada 4 macam. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Ini seluruhnya diputuskan. Diputus tanpa disambung, diwakof ya. Yaitu ta'awudz, basmalah dan surat dibaca terpisah-pisah. Seperti yang sudah dipelajari hari kemarin ya. Jadi mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diputus kan? Jadi panjang di situ. Jadi mad ada disukun karena diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang utama. Jadi dalam sholat-sholat sunnah wajibun utama jangan terburu-buru. Cara membaca perlahan. Itu. Ada juga yang diwasol nanti. Yang kedua, waslul jami'. Seluruhnya disambung atau diwasolkan. Kalau tadi diwakof ini disambung. Yaitu ta'awud, basmalah, surah dibaca bersambung. Juga surah terakhir dari ta'awud ya, dibaca dengan berbaris menurut baris asalnya. Begitu pula terakhir dari basmalah yaitu dibaca mi, dibaca berbaris menurut baris asalnya. Tetapi catatan, diwasol tidak boleh ngambil napas di tengah. Kalau enggak kuat ya udah, berarti diwasol sebagian. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Tadi kok ada lam yalid wa lam yulad, tidak ini itu qalqalah karena. Gitu ya. Jadi ada yang tetap seperti itu. Jadi diwasal semua. Diwasal itu tanpa diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak kuat. Kalau kuat terus itu. Seperti gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diwakaf sebagian, diwasal sebagian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ihdinas, noh. Nahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dua shol, tapi diwaqaf sebagian karena napasnya enggak cukup. Kalau napasnya cukup dari awal sampai akhir. Itu maknanya waslul jami, seluruhnya disambung. Kalau napasnya cukup, ya. Jadi ngambil napas di tengah bahaya, jangan, ya. Yang ketiga, basmalah disambung dengan surah Ta'awudz di waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Ada juga yang keempat, ta'awudz disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Hingga akhir ayatnya, ila akhir ayat. Itu cara nyambung. Tapi sekali lagi, itu hanya dalam pelajaran lah, ya. Yang utama adalah yang tartil. Yang nomor satu. Jadi waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang utama nomor satu. Ya, daripada ngambil napas ujung-ujungnya daripada nyambung tapi motong, tapi nyuri napas enggak boleh. Nyuri itu ngambil napas di tengah-tengah enggak boleh, ya. Karena dikhawatirkan merubah arti. Sedangkan di halaman ke-8 ini ada 4 macam, 3 macam diantaranya hukumnya boleh. Dan yang 1 macam lagi terlarang. Mana? Yang pertama adalah, ini kalau nyambung dengan surat lain nih. Qat'ul kulli. Qat'u. Ya diputus semua, ini yang lebih selamat, ya. Ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu, ya. Diputuskan atau tidak disambung seluruhnya. Maksudnya, akhir surat pertama tidak diwasol dengan awal basmalah. Demikian pula akhir basmalah tidak disambung dengan awal surat. Ini yang biasa. Jadi tidak ada sambung-sambungan, gitu, ya. Itu. Nah, hingga akhir ayat kan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Hingga akhir ayat kayak gitu, ya. Itu nomor pertama. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surat kedua. Ya, akhir surat pertama dihentikan. Di wakuf contohnya, basmalah disambung dengan awal surat pertama. Tadi kan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hingga akhir. Ini namanya permainan yang kuat suara, ya, yang kuat napas. Yang tetap aja yang enak yang pertama, ya. Tu waslul kulli disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Semua disambung itu kalau kuat. Nah, yang terlarang ialah akhir surat pertama disambung dengan basmalah. Akhir basmalah diwakafkan. Kemudian mulai membaca awal surat. Itu tidak boleh. Itu kayak mana? Karena bismillah itu miliknya surat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu enggak boleh, gitu, ya. Gitu. Jadi bismillahnya nyambung dengan surat sebelumnya, kemudian surat berikutnya tanpa basmalah. Nah, ini salah. Tetap aja yang selamat yang pertama ya. Qatul kulli, diputus-putus semuanya. Ini hanya sebagai ilmu aja agar paham. Itu pelajaran bab pertama ya. Kita failkan, kita sambung, kita gabungkan nanti dalam sebuah kaset atau CD. Silahkan ya, nanti setelah kumpul semua bisa ibu dan bapak miliki. Baik, di 85904785 pertama dari akhir surat ya, dari An-Nas dulu. Mudah ya, semua orang juga bisa, tapi kadang-kadang ada yang sedikit trik-triknya kurang mengena. Mari kita kembali belajar, karena surah-surah pendek ini diakui, disadari atau tidak, sering dipakai dalam bacaan sholat. Sampai-sampai ada orang yang berkelakar, malaikat tuh bingung nyatet amalnya, kenapa? Habis yang dibacanya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, tapi gak begitu ya. Yang penting sholatnya memang sah. Ya nanti kita tingkatkan, jangan An-Nas, Al-Falaq aja, walaupun itu sah sholatnya, biar berkualitas. Masa ingin masuk surga sholatnya ini, sholatnya ya. Tapi tidak apa-apa, memang sah gitu ya. Nah ini surah yang ini sering kita baca pun kadang-kadang orang salah membacanya. Baik, kita coba ya. An-Nas. Assalamualaikum. Silahkan, sudah masuk ya. 08-13-82. Dengarnya di radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Silahkan. Halo. Halo. Iya, silahkan An-Nas. Silahkan dibaca. Iya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulutnya jangan monyong, sebentar. Oh, enggak dengar. Ibu dengar radio dulu biar nyambung. Ini bukan baca ya, belajar. Ibu dengar radio. Jangan himinash. A'u ya, awalnya nih. Ibu, aha, dengar radio ya. Mohon maaf. Didengar dulu radionya. Jadi ini permasalahannya. Kalau dengar telepon, di teleponnya tidak terdengar, adanya di radio. Kalau permasalahannya, kalau radionya volumenya dibesarin, feedback, ngejewit. Nah, arahnya biasanya bisa telepon dengan radionya dijauhkan, atau arahnya dibalik gitu ya. Nah, atau pakai earphone, pakai ke telinga, itu yang lebih enak ya, lebih bersih. Baik, kita coba kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo. Halo, baik. Iya. Dengarnya di radio ya. Ini banyak yang baru rupanya. Banyak yang belum paham. Kalau yang lama sudah paham. Jadi dengarnya di radio. Iya, dengerin radio. Iya, maksudnya digagang telepon suara saya enggak kedengeran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi mad ardi sukun ya. Qul idhar hukum lam mati. Banyak orang yang baca ish, itu mah udah ustad kok, udah profesional, tapi baca Qur'annya masih belepotan. Nah ini hati-hati ya. Karena jadi imam itu bukan ilmunya tinggi, bukan ilmu yang lainnya tinggi, tapi baca Al-Qur'annya benar atau tidak, baru boleh jadi imam. Ini kan doktor, kan profesor. Walaupun kalau bacaannya gak bagus, gak bisa. Tidak ditentukan oleh gelar, tapi ditentukan oleh bagus tidaknya bacaan untuk jadi imam ya. Sama imam sholat juga kan. Ada terjadi dalam sebuah masjid, khutbah Jumat, yang khutbahnya profesor, doktor, ish bagus, bagus itunya ya, materi dakwahnya. Pas baca Qur'annya, Allah Rabbi belepotan, gak dipanggil lagi, karena makmumnya semua ragu, sholat saya diterima apa, enggak, orang bacanya gak beres, bismillahirrahmanirrahim, gak beres gitu tajwidnya, karena Qur'an turun dengan tajwidnya. Profesional memahami tajwid itu fardu kifayah, tapi paham tajwid untuk bacaan fardu ain. Gitu. Jadi baca Qur'annya harus dengan tajwid. Makanya orang yang qori-qori saja berlagu itu lagu itu harus tunduk dengan tajwid. Tidak boleh korik lagu menggelak-gelik tajwidnya jadi tidak dihiraukan. Nah ini ya. Nah yang tadi saya baca itu adalah cara yang pertama. Diwakop semua, diputus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di sini pendek. Kalau di Fatihah kan panjang. Maliki yaumiddin. Di sini enggak. Malikin nas. Sama nunnya bertasir jadi guna, tapi itu karena alif lam samsiah. Malikil nas, jangan. Alif lamnya jangan dibaca. Alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Itu efek, akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Makanya tidak ada tandanya. Malikin nas. Ila mad asli. Ilahin nas. Mil ikhfa. Mesyar double mesyaril alif lam komariah mesyaril waswa matobi mesyaril waswasil alif lam komariah. Alif lam komariah itu alif lam yang ada bulannya tuh, ada sukunnya, alif lam yang dibaca karena ada tanda bacanya. Mesyaril waswasil khannas. Nunnya bertasjid jadi gunnah. Gunnah itu ditahan dobel dan dengung. Dobel karena ada tasjidnya, ada sidahnya. Dengung karena huruf gunnah. Ditahan ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Dua sampai tiga harokat. Jangan ming umu. Ada N-nya tetap. Mesyaril waswasil khannas. Alladhi matubi'i. Alladhi di kasrah dengan ya mati. Alladhi yuwaswisu fi matubi'i. Sudu matubi'i, jangan sudu. Sudu biasa aja. Dal Sunda ya. Jangan dal Jawa. Baca Quran harusnya lidahnya lidah Arab. Yang pasti. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal alif lam komariah. Minal jin gunnah. Minal jinnati wan nas. Wan alif lam samsiah. Minal alif lam komariah. Minal jin gunnah nun bertasjid. Minal jinnati wan alif lam samsiah. Wan nas mad aridlis sukun. Baik. Kami berikan kesempatan dengarnya di radio ya. Banyak yang baru rupanya, gak begitu paham. Jadi silakan bertelepon, suara sayanya didengarnya di radio. Di telepon tidak terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Bu Uun, Pak Ustaz. Di mana? Biasa di Cawang. Baik, silakan. Kalau di lobby masih ya, Pak Ustaz? Iya. A'udzubillah. Jangan a'udzu. Kerasin sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tasjidnya sedikit lagi nyamber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Uti boleh masuk ya, silakan. Ini Al-Annas ya. Surah ke-114. 6 ayat turunnya di Madinah. Gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Bi rabbin nas, Rabb dengan Tuhan, kepada Tuhan, kepada Rabbi, kepada pemelihara atau penguasa manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, raja manusia. Allah raja di raja. Ilahin nas, ilah sembahan, Tuhannya manusia, sembahannya manusia. Dari apa berlindung kepada Allah? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, alladhi yang yuwaswisu membisikkan kejahatan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Siapa yang suka begitu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Minimal saat sholat kita tahu isi secara keseluruhan. Bahwa apa yang saya baca ini adalah surat bahwa kita tengah berlindung kepada Allah. Ya, Allah itu Rabbnya manusia, Maliknya manusia, Rajanya manusia, Ilahnya manusia, Ilahin nas. Kenapa harus berlindung? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Karena setan itu selalu membisikkan ke dalam dada kita. Ya, yang selalu membisikkan alladhi yuwaswisu fi sudurinnas, pada dada manusia. Salat enggak, sedekah enggak, ngaji enggak, jangan hujan, jangan ini, jangan itu, nah itu. Siapa yang suka membisik-bisik, menggoda itu? Dari kelompok minal jinnati wannas, dari kelompoknya jin dan manusia. Jadi manusia berpotensi jadi sifatnya setan. Baik, assalamualaikum. Ya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam. Iya, dengarnya di radio Ibu ya. Iya, iya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sedikit lagi, udah bagus. Panjangin madari sukunnya, walaupun itu lumayan tapi kurang panjang. Qul a'udzu birabbin nas, gitu. Perlahan aja, kan untuk sholat. Qul a'udzu birabbin nas, gitu. Malikin nas, ilahin nas. Minnya samar sedikit. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudu fi sudu. Enggak. Asalnya gini, baso salat. Enggak. Bukan. Biasa aja, baso. Baso. Sholat. Fi sudurinnas. Nanti dilatih ya, masih ada unsur sinnya itu. Minal jinnati wannas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz ya. Sekali saya baru masuk. Alhamdulillah. Ibu di mana? Di Durensawit. Durensawit. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harith, tolong difailkan, dikumpulkan surah-surah pendek sama tajwidnya ini Ibu Jubaidah. Wih, baru pulang haji ya. Selamat datang Ibu Hajah ya di Indonesia kembali. Itulah rahasia Allah ya. Di Indonesia saudara gak bisa kemana-mana, gak bisa jalan. Tapi ibadah haji bisa ya. Alhamdulillah. Ya itulah kalau sudah panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kencang suaranya. Qul a'udzu birab bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Kulnya? Kulnya kosar. Kulnya kosar. Kulnya? Kulnya idhar. Kenapa idhar? Lamati ketemu alif. Lamati ketemu alif. A'u-nya? Matobi'i. Lu'nya? Kosar. Birabbin alif lam? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Dibaca enggak alif lamnya? Enggak. Kenapa tidak dibaca? Karena enggak ada tandanya. Kenapa tidak ada tandanya? Karena sesudah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya ada? Ada tasjid. Di mana? Di atas nunnya. Di atas huruf samsiah, di atas yeah. Nunnya setelah alif lam. Yeah. Bin, birob, bin, nas. Mat arid li sukun. Kenapa mat arid li sukun? Matobi'i bertemu satu huruf yang dimatikan. Malikin alif lam. Samsiah. Nas. Mat arid li sukun. I. Kosar. Ila. Mat asri. Ilahin alif lam. Alif lam samsiah. Alif lam samsiah, alif lam yang dibaca apa tidak? Enggak. Kenapa enggak dibaca? Karena di atas lamnya enggak ada tandanya. Kenapa enggak tidak ada tandanya? Karena sesudah alif lam bertemu dengan huruf samsiah yaitu nun. Ilahin nas. Mat arif disukun. Mia. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu sisi. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Apa aja? Tasa, dalza, zaijin, sinsin, sodot, tozok, fakokat. Mesharil. Alif lam? Samsi. Komaria. Kenapa komaria? Karena lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tandanya. Kenapa ada tandanya? Tandanya apa? Tandanya sukun. Di mana sukunnya? Karena sesudah huruf lam bertemu dengan huruf komaria yaitu wawu. Nesharil waswa. Matobi'i. Sil. Alif lam? Komaria. Khan. Guna. Kenapa guna? Ada tasjid. Nun, nunnya bertasjid. Bukan nun mati, nun hidup. Nun bertasjid. Ada berapa huruf guna? Ada dua. Apa aja? Mim dan nun bertasjid. Halaman berapa? Kalau enggak salah 13. 13. Cara bacanya ada berapa? Ada 3. 1. Ditahan. Ditahan. Ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2. 2 apa? 2 harokat. Sampai? Sampai 3. Atau? Atau 1 setengah. 1 sampai 1 setengah alif. Alif, kalau 2 sampai 3 harokat. Iya. Satu alif nilainya 2 harokat. Iya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Mat aridi sukun. Alladhi. Matobi'i. Yuwaswi sufi. Matobi'i. Sudu. Matobi'i. Rin. Alif lam. Alif lam samsiah. Nas. Mat aridi sukun. Minal. Alif lam. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena. Cirinya ada apa? Cirinya ada sukun. Di mana? Di atas lamnya. Kenapa ada cirinya, ada sukunnya? Karena sesudah alif lam bertemu dengan huruf huruf komariah yaitu jim. Dari mana hafal jim komariah? Itu. Dari? Dari ada ide. Ada cirinya. Ada cirinya apa? Cirinya sukun. Sukun. Ada berapa huruf komariah? Ada 14. Apa? Iki hajaka wakhof akimah. Minal jin. Guna. Nati wan. Alif lam. Alif lam samsia. Wan nas. Mada arid lisukun. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kan tajwid memudah. Nah, makanya Sabtu, Minggu sudah mulai kita belajar bahasa Arab. Belajar terjemah perkata. Kenapa Fahri gak di radio? Terbatas kalau di radio ya. Itu kita belajar terjemah perkata, belajar bahasa Arab. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu? Dengan Tina. Ini kenapa ngaleng suaranya? Pakai telepon rumah aja ya. Suaranya agak sakit ketelinga. Pakai telepon rumah coba ya, Mbak Vina. Kan ada? Atau radionya dikecilkan kalau mau ini. Volume radionya dikecilkan. Ya, volume radionya dikecilkan. Iya, silakan. Jadi yang baru permasalahan saat dengar di gagang telepon enggak kedengeran. harusnya kedengaran, jadi nggak feedback kan? Dengarnya di radio. Saat dengar di radio, kencang sedikit feedback. Oh iya, Jumat tanggal 4, insya Allah kita talim di Depok ya. Tanggal 4 Januari ini. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ada talim biasa. Seperti biasa di Rumah Yatim Majelis Talim Radio Kayaman Jakarta. Bahkan hari Minggu itu ada makan-makan buat anak yatim ya. Terima kasih dari anggota Infolin, ini ada yang akikah. Itu alhamdulillah ya, untuk anak-anak kita. Bimbingan yang tentu saja setiap Sabtu, Minggu, Senin ada ya, untuk anak-anak yatim. Dan ada juga yang SMS, Pak Ari sore gak ada lagi. Gak ada ya, dihapus. Adanya pagi. Gitu ya. Gitu. Insya Allah nanti, kalau ibu dan bapak memiliki taklim di masing-masing tempat, saya nanti keliling ya, muter lah insya Allah. Saya bisa ke Tangerang, bisa ke Klender, bisa ke mana gitu ya. Pokoknya nanti silakan diatur aja. Kita ingin tengah membuat kader-kader pendidikan. Kader-kader yang profesional dalam ilmu tajwid seperti ibu tadi. Itu ibu juga, ya alhamdulillah ya, bukan hanya tajwid ya. Tafsirnya sudah bagus, bahasa Arabnya sudah lumayan lah, dikit-dikit ya. Karena orang belajarnya juga kita terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Assalamualaikum. Ya, 884 sudah masuk. Dengarnya di radio ya. Halo. Baru kali ya. Jadi dengarnya di radio. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Aan. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan. Ya, yang semangat ya kalau belajar Quran, yang serius. Karena kita berhadapan dengan Allah. Ini kalamullah, tidak boleh bercanda. Ya, yang serius, ya. Silakan. Shinnya mana? Shin besar. A'udzu billahi, yang kencang suaranya, lebih dekat dengan telepon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jangan bisa. Enggak, bukan kol-kolah lagi. Iya, iya. Bismillah gitu. Bismillah. Nah, masih ada. Masih ada. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kula kula au, kul kayak putus. Kul kul au. Radionya dikecilkan sedikit ya. Kul au. Kul au. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Jangan setiap memang penyakitnya kalau semua setiap menemukan huruf mati suka di kan jangan alladzi yuwas, jangan yuwas, alladzi yuwaswisu ya. Ya, jangan ditahan. Idhar komari ya. Minal, minal jin. Minal jin. Jimnya keras. Jiji, Jakarta. Minal jin. Minal jin. Natiwan. Coba bayangkan. Anak saja belum bisa tuh. Alhamdulillah ada kayu manis. Belajar terus ya. Iya. Bayangkan kalau seandainya salat kita, bacaannya gak beres. Diterima gak salatnya? Hah? Kalau bacaannya gak beres, diterima gak salatnya? Tahu. Khawatir kan? Mari kita belajar ya. Iya. Alhamdulillah dengan belajar, walaupun belum bagus, tidak masalah. Yang penting belajar terus, ya. Iya. Terima kasih. Iya, makasih sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari nakut-nakutin. Saya mah haji mah udah 3 kali, tapi baca Quran masih belepotan. Nah, ini belajar. Kalaupun masih tetap belepotan, kalau sudah belajar nggak ada masalah. Itu. Jangan gengsi. Tanggalkan itu gelar, tanggalkan itu darah biru, darah apa, tanggalkan itu perasaan ego. Saya kan sudah sepuh, saya kan ini, saya ini. Mari belajar bersama, itu ya. Jangan dilihat siapa yang berkata, tapi dilihat apa yang diungkapkannya, diambil. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu ya. Kan kadang-kadang begitu. Siapa kamu ngajarin saya? Enak aja. Gelarmu apa? Darahmu apa? Gak ada begitu. Belajar aja. Dan jangan ada kata terlambat. Banyak toh yang kita temukan. Ya, dia sudah bagus pemahamannya, tapi baca Qur'annya masih amburadul. Mari kita belajar membaca kembali. Karena Al-Quran itu ibadahnya baca Qur'an itu. Ya, saya paham isinya Al-Quran, tapi bacanya gak beres gitu. Mari belajar ya. Kalau sudah belajar, lain ceritanya. Yang penting usaha dulu, ikhtiar dulu. Soal hasil, soal lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Pak Iwan. Di mana? Di Depok, Pak. Di Depok. Silahkan, Pak Iwan. Depoknya di mana, Pak Iwan? Di belakang UI, Pak. Oh. Hari Jumat, oh nggak bisa ya? Yang saya dulu yang suka nelfon itu, Pak, yang saya nggak orang yang suka sakit-sakit gitu. Belum pernah datang? Belum. Istri saya sih pernah sama ngasih ini banyak sih, Pak. Buturi gitu kan dulu. Oh, iya. Bu Ami yang latah itu. Yang pergi haji sekarang dia, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah. Udah pulang? Belum? Tanggal 7 kan ya. Iya. Enggak itu, silahkan. Saya kan dengerin terus nih, Pak. Tes tajwid boleh nggak, Pak, yang ini, Pak? Boleh. Baca dulu ya, Tisok. Baca dulu nanti boleh dites tajwidnya. Baca aja, Pak, ya. Iya. Nah, mau dites boleh nanti tajwidnya. Silahkan baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril. Sinnya besar. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, khanya kurang keluar ya. Yang tadi yang ayat 4 min syarril waswasil khanna. Oh, ini kurang ini, Pak, ya. Khair. Min syarril waswasil khanna. Baik, tes tajwid ya. Mau tajwid ya? Tapi yang penting aja lupa ya. Nah, semuanya juga penting. Yang mana? Ibu tadi saya lihat hebat banget. Oh, belum seberapa itu. Baru ini mas surat pendek kan. Belum ada mad-mad. Iya. Yang mana yang mau ditesnya? Kenapa? Yang mana yang mau ditesnya? Ya, semua aja nih. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, hukumnya? Izhar komariah. Izhar aja. Izhar, ya. Gak ada izhar komariah di sini. Izhar hukum lamati. Gak ada alif. Lamati kan? Kita tunggu alif. Kul a'u'nya? Matobi'i. Kul a'udzu birabbin alif lam? Alif lam samsiah. Nas? Gunnah. Itu mad ari di sukun. Mad ari, bukan mad ari. Mad ari mas saya, mas ari di gang sukun. Mad ari di sukun. Mad ari. Gugup nih, Pak. Malikin alif lam? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda baca? Nah, nah, karena setelah alif lam, padahal nggak tahu tuh. Iya. Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu nun. Oh iya. Itu dari mana tahu ada cirinya itu tasjid di atas nunnya. Di bawah tasjid itulah huruf samsiahnya. Di atas lamnya tidak ada tandanya, dah. Iya. Makanya jangan malikil nas, malikin nas. Ila lahnya? Madasli. Hi-nya? Kosar. Ilahin alif lam? Alif lam samsiah. Nunnya? Nunnya guna. Nas. Madari yang tadi sama. Madari disukur. Ming. Ifa. Kenapa ifa? Nun mati ketemu syin. Ada berapa huruf ifa? 15. Apa? Tasa. Ta. Dazal. Ya pokoknya selain dari. Ya, saya gini, Pak, selain dari. Iya, bolehlah apa aja. Sama ijar, sama bak dan mim. Sama iklab. Ya, oke. Nggak apa-apa. Min syaril iklab. Yang mana, Pak? Min syaril. Alif lam ini. Alif lam Komariah. Alif lam Komariah atau idhar Komariah sama ya. Kalau samsiah idgum samsiah. Min syarril waswa mat matobi. Waswasil alif lam Komariah. Maria. Khon. Gunnah. Ada berapa huruf gunnah? Ada dua. Apa? Mim dan nun bertasdid. Cara bacanya? Dengung. Dengung. Dan ditahan. Ditahan. Sampai tiga harokat. Dan? Hah? Dan? Tiga, ada tiga. Dengung. Ditahan. Ditahan. Dan double. Okay. Karena ada tersidahnya tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Khonnas. Mad Ardi. Mad Ari Mas Ari sekalian atuh. Alladhi Mad Asli atau Mad Tobi'i boleh sama aja. Alladhi Yuwaswi Sufi Mad Asli Pidem Mad Asli atau Mad Tobi'i Sudu Mad Tobi'i Sudurin Aliplam Samsiah Sudurin Nas Gunah dan terusnya itu Mad Arli Sukun Minal Aliplam Aliflam Komariah. Minal jin. Gunnah. Jinnati wan. Gunnah. Aliflamnya dulu. Aliflam Samsiah. Samsiah. Wan nas. Gunnah dan mad arli sukun. Mad arli sukun. Pintar bisa lah ya. Saya dengerin ini pak. Hah? Saya dengerin aja. Oh iya alhamdulillah. Cuma dengerin doang ya. Cuma datang. Dari zaman dulu. Oh iya. Insya Allah lah nanti dari kita belajar. Apa tuh yang dulu? Bulut ya. Oh iya, terima kasih. Makasih sama-sama ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melek ya sekarang kita. Saya tularkan ilmu ini supaya bisa mengajar. Pahala orang yang mengajar tak terhingga. Kenapa saya sampaikan pahala ini? Ya karena harus ada yang jadi pengajar. Gitu. Karena kalau satu kampung gak ngerti tajwid dosa semua. Itu kan fardhu kifayah. Harus ada yang profesional tajwid. Mudah kok belajar tajwid. Kenapa susah? Gak tahu deh, saya gak ngerti kenapa orang bisa baca Quran tapi gak ngerti tajwid. Akhirnya gak bisa ngajarin sama yang lainnya, gitu. Ajarkan. Karena orang yang mengajarkan ilmu, kemudian orang itu mengamalkan ilmu kita, dia dapat pahala dari mengamalkan ilmu itu. Dan orang yang mengajarkannya juga dapat pahala, gitu. Masya Allah. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang berbuat kebaikan. Tapi jangan nganjurin aja, berbuat juga, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali, siapa ini? Halo. Halo? Iya. Iya, ini Ibu Ida. Siapa? Ibu Ida, Pak Ustaz. Ibu Ida di mana? Di Depok. Di Depok. Kenapa ini suaranya kecil? Pakai apa? Pakai HP. Oh, pantes. Yang kecil gak tuh ya? Iya. Enggak. Kenapa suaranya terus terputus sendiri lagi. Pakai telepon rumah deh kalau bisa mah ya. Pakai telepon rumah. HP juga bisa sih kalau yang ini mah mungkin tergantung ini ya. Kartunya. Ini HP ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kencang. Siapa nih? Bu Anggi. Kenapa kamu kayak telepon rumah? Saya enggak, Anggi di Anggi Cisalak. Oh, yang Cisalak. Iya, sudah lama enggak pernah masuk. Iya, saya kan Ibu Anggi yang di Jakarta Barat. Yang kencang ya. Boleh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Jangan buru-buru. Qul udah bagus. Qul أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Wasnya ada matobinya sedikit lagi. Min syarril waswasil khannas. S-nya yang jelas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas. Gunahnya minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Bu Andi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari alamat di Depok mana? Di Jalan Kartini 58 ya. Tidak jauh dari Pasar Depok Lama. Dari arah Wali Kota ke Citayam ya. Itu dari arah Wali Kota di belah kiri adanya. Jalan Kartini 58. Komplek Puri Asri kalau nggak salah. Permata Asri. Blok E nomor 5. Di rumahnya Ibu Lisa, Bu Dokter Bapak Fauzi. Insya Allah ya. Hari Jumat kita taklim di sana. Sabtu, Minggu seperti biasa. Hari ini di Bidakara insya Allah. Ada saran, ada kritik, ada masukan, informasi silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Ada masukan untuk program pagi kita ini? Apa format yang terbaik? Masukan silakan. Ya, kaya nantikan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.